بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، kemarin kita telah mengambil contoh yang pertama dan kedua berhubungan dengan perkara yang dituduhkan kepada ahli sunnah bahwasanya mereka melakukan takwil. Itu yang pertama, hadis Al-Hajarul Aswad Yaminullah fil Ard. Nah, bagaimana menjawab syubhat ini? Indahnya Anda mujahid. Kita jawab bahwasanya hadis tersebut hadis yang lemah, sehingga tidak perlu kita mendatangkan tausiah, karena sejak asalnya sudah lama. Dan kita berdalil dalam masalah asra wa sifat hanya dengan apa? Dengan dalil-dalil yang sahih. Sebagaimana dalam kaidah keberapa? Rifqi. Hah? Kaidah pertama dalam kaidah adillah. Nah, tayyib. Maksudnya dalil yang kita gunakan dalam permasalahan ini adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah Sahihah. Tayyib. Kemudian hadis yang kedua, inna quluba bani Adam baina asba'aini min asabi'ir rahman. Di sini ahli sunnah dituduh melakukan takwil. Kenapa? Karena naam, mereka memalingkan dari zahirnya. Tayyib, bagaimana jawaban untuk syubhat ini, Umar? Nah, kita katakan bahwasanya namun kita menetapkan hadis tersebut karena hadis yang sahih dalam Sahih Muslim. Demikian pula kita mengambil zahir dari nas tersebut berupa penetapan sifat asabi' bagi Allah. Menetapkan sifat jari bagi Allah Subhanahu wa taala yang tentunya sesuai dengan kaidah ahli sunnah secara umum. Penetapan naam tanpa menyerupakan dan tanpa membagaimanakan. Dan tatkala kita menetapkan sifat jari bagi Allah, bukan berarti hadis ini menunjukkan bahwasanya hati-hati anak Adam itu naam taib menempel atau bersentuhan dengan jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula namun tidaklah dipahami darinya adanya penggabungan antara makhluk dan khaliq, karena tidak ada kelaziman ketika dikatakan naam inna quluba bani adam baina usbu'aini tidaklah mengharuskan menempel sebagaimana. Nah, contoh yang didatangkan kemarin apa? Contoh secara mudahnya awan, bagaimana Bu Arif? bahwasanya awan bainas sama'i wal ard. As-saham bainas sama'i wal ard. Awan itu di antara langit dan bumi. Nah. Tayyib. Sehingga jangan sampai tergambar akhirnya ketika dikatakan di antara dua jemari, nah dari jemari Allah bagaimana ini? Nah ini jangan bertanya bagaimana. Pokoknya jauhkanlah dalam masalah asma wa sifat pertanyaan apa? Bagaimana? Tetapkan dan apa yang telah ditetapkan bagi Allah itu sesuai dengan keagungannya. Nah, sebagaimana begitu banyak awan-awan yang ada di antara langit dan bumi, demikian pula akhanifillah. Tidak kemudian bingung kita bagaimana berarti kalau semua hati anak Adam di antara dua jemari Allah. Mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang contoh yang ketiga. Hadis inni ajidu nafas ar-rahmani min qibalil yaman. Tayyib. Atau sebagai tambahan ya khanifillah. Nah, berhubungan dengan masalah kedua, ada faedah tambahan di catatan kaki dibaca. Qala Syekhuna Kamal Al-Adani rahimahullah, wa bi sababi hadha al-lazimi za'ama Ar-Razi mu'akkidan qawl al-Ghazali bi anna hadha al-hadith yahtaju ila ta'wil. Ya, karena dan dengan sebab lazim ini, yaitu dia meyakini adanya kelaziman kalau dikatakan baina usbu'ain itu mestinya melazimkan mumasah, persentuhan. Makanya dia kemudian menguatkan perkataan Al-Ghazali bahwasanya hadis ini butuh ditakwil. Padahal tidak perlu takwil-takwil seperti ini. Razi mengatakan wa hadza la budda min at-ta'wili li anna na'lamu bil darurati annahu laysa fi sudurina isba'aini bainahuma qulubuna. Nah, lihat, dan hadis ini harus dijalankan takwil padanya. Kenapa? Dikarenakan kita mengetahui secara daruri, yaitu pengetahuan yang sangat mendasar. Tidak mungkin seorang pun jahil tentangnya. Bahwasanya di dalam dada-dada kita itu tidak ada dua jari yang di antara kedua jari itu hati-hati kita. Tidak ada di dalam dada kita itu dua jari yang di sana, nah di antara keduanya hati-hati kita. Paham? Ini semuanya muncul kenapa? Padahal Rosi itu nah dikenal pintar, tapi lihat karena tidak sesuai dengan dalil ikhwanifillah, mereka tidak mendapatkan bimbingan dalam masalah akidah, jadi kayaknya kok jadi bodoh ya gitu kan. Padahal tidak ada kelaziman ketika dikatakan baina usba'in harus kemudian jarinya di sini. Itu kalau jari kita ya tidak, kalau manusia ya, tapi Allah subhanahu wa ta'ala jangan disamakan. Nah, jangan digambarkan. Nah, seperti kita. Nah, tayin. Ini yang penting. Jadi mereka ini melakukan takwil. Nah, sebabnya apa juga? Karena awalnya sudah meyakini makna apa? Makna tasbih juga ya tidak? Sama. Nah, meyakini adanya makna tasbih hanya mereka melakukan takwil. Sehingga mereka tersesat dengan seperti itu. Maka lihat apa kata Syekhul Islam. Fayuqalu lahum, maka dikatakan kepada mereka, law aqtaytumun nusasa haqqaha minad dalalati la'alimtum annaha la tadulla illa ala haqqin. Seandainya kalian memberikan kepada nas-nas itu haknya, yang berupa apa? Penunjukan terhadap makna yang sesuai dengan zahir, maka kalian akan tahu bahwasanya nas tersebut tidaklah menunjukkan kecuali kepada yang hak. Paham? Sangat mudah sebagaimana digambarkan oleh Syekh Ibn Utsaimin tadi. Nah, awan di antara langit dan bumi. Tidak melazimkan kemudian awannya menyentuh bumi atau awannya menyentuh langit. Ini pahami dengan baik. Al-mithalu thalith, ini ajidu nafas ar-Rahman min qibalil Yaman. Wal jawab, jawabnya, anna hadzal hadits rawahu al-Imam Ahmad fil Musnad min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ala innal imana yamanin wal hikmata yamaniyah wa ajidu nafas rabbikum min qibalil Yaman. Baik. Jawabnya bahwasanya hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam Musnad dari hadis Abi Hurairah. Bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika menjelaskan tentang keutamaan Ahlul Yaman, tentunya orang-orang yang beriman di kalangan mereka. Beliau mengatakan, ala innal imana Yaman, ketahuilah bahwasanya sungguhnya keimanan itu di Yaman. Wal hikmata yamaniyah, dan hikmah itu na'am yamaniyah, juga ada di Yaman. Dan keutamaan tentang ahli Yaman al-Khalifinah banyak dikumpulkan dalam kitab tersendiri oleh Syekh Abu Bashir al-Hajuri rahimahullah, yang beliau gugur dalam dalam jihad di Yaman ketika melawan orang-orang Rafidah rahimahullah ta'ala. Tapi keutamanya banyak, di antaranya ini keimanan, hikmah. Kemudian dalam sebagian riwayat ada tambahan, wa ajidu nafasa rabbikum min qibalil Yaman, dan aku mendapati nafas rabbikum dari arah Yaman. Apa makna nafas rabbikum ini? Tayyib, ini yang kita bahas. Qala fi majma' zawain rijaluhu rijalus sahih ghairu syabib wa huwa thiqah. Rijal untuk hadis ini adalah rijal as-sahih. Maksudnya apa kalau dikatakan rijalus sahih al-qalifillah? Yaitu bahwasanya perawi-perawi yang ada dalam hadis tersebut adalah perawi-perawi yang ada dalam sahihain atau salah satu dari keduanya. Ini rijalus sahih. Hanya syabib yang bukan merupakan rijalus sahih, tapi dia walaupun demikian dia seorang thiqah. Qultu wa kadza qala fi taqrib an syabib thiqatun na'min ats-tsalitsah. Demikian pula Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan dalam taqrib bahwasanya syabib thiqah termasuk dari tabaqat yang ketiga. Faqad rawal Bukhari nahwahu fi at-tarikh al-kabir. وَهَذَا الْحَدِيثُ عَلَى ظَهِرِهِ. Nah, berarti kalau hadithnya akhalifinah hadith sabit. Kemudian وَهَذَا الْحَدِيثُ عَلَى ظَهِرِهِ, dan hadith ini sesuai dengan zahirnya. Lalu apa makna نَفَسَ رَبِّكُمْ وَالنَّفَسُ فِيهِ اسْمُ مَسْتَرٍ. Nafasa yunafisu tanfisan. مثل نعم فرح يفرح تفريحا dengan تشديد فعل يفعل تفعيلا apa فرج فرج يفرج تفريجا dengan wazan apa tadi فعل تفريجا وفرجا dari tanfisan wa nafasan. Wa hakadha qala ahlul lughah kama fi nihayati wal qamus wal maqayis lughah. Demikian pula yang dikatakan oleh para ahli lughah. Qala fi maqayis lughah an-nafas kullu syai'in. Naam. يفرج به عن مكروب ويكون معنى الحديث أن التنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من أهل اليمن. Paham? Jadi makna nafas Rabbikum bukan kemudian penetapan sifat nafas, yaitu bernapas. Ya. Baik, makanya ahlul bidah mengatakan, nah kalian ini lihat, harusnya menetapkan sifat nafas, tapi kenapa kalian tidak menetapkan sifat nafas dari hadis ini, tapi malah memaknakan dengan makna tanfis. Nah, yaitu bahwasanya berarti makna hadis ikhwani fillah, ya makna hadis perhatikan ini yang perlu digaris bawahi, anna tanfis Allah taala 'anil mu'minin yakunu min ahli al-yaman. Ini maknanya, yaitu bahwasanya jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kaum mukminin itu asalnya dari penduduk Yaman. Duh, gimana? Nah, dikarenakan apa dulu ikhwani fillah, nah kaum Anshar asalnya dari mana? Dari Yaman. Ini maksudnya. Ya, jadi yang membela awal-awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kaum Anshar ikhwani fillah, yaitu mereka dari Yaman, dari Hamdan. Baik. Atau yang jelas dari Yaman ataupun kafilahnya. Nah, ragu saya. Yang jelas mereka adalah asal kafilahnya Aus dan Khazraj, asalnya dari Yaman. Berarti makna nafas, ya, dari nafasa yunafisu tanfisan, karena tanfisan ikhwan fillah dengan wazan nafasa juga datang masdar yang semakna dengan apa? Dengan apa? Dengan nafas, ya. Seperti farraja yufarriju tafrijan farajan. Paham? Nah, ini secara bahasa. Taib. Sebagai an-nafas, yaitu segala sesuatu yang apa? Yang membebaskan dengannya, khalifillah, membebaskan dengannya perkara-perkara yang sulit, yang terbebaskan dengannya perkara-perkara sulit. Ini nafas. Seperti dalam hadis yang lain apa? Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa saja yang apa berarti? Memberikan jalan keluar bagi seorang mukmin dari kesulitan dunia, maka akan diberi jalan keluar oleh Allah kesulitan dari kesulitan di akhir. Sehingga makna hadis inna tanfisallahi ta'ala anil mu'minin yakunu min ahli yaman. Sungguhnya jalan keluar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum mukminin itu asalnya dari penduduk Yaman. Sebab paham? Paham makna hadis ingat-ingat. Perhatikan penjelas tambahan dalam catatan kaki. Qala Ibn Qudaybah al-murad bi ahli al-Yaman humul Anshar. Dan yang dimaksud dengan ahli al-Yaman mereka adalah al-Anshar. Fa ma'na hadha Naam kuntu fi syiddatin. Naam. Tayyib. Wa qurbin wa ghammin min ahli Makkah fa farajallahu anni bil ansar wa hum min al yaman. Naam, ini Ibnu Qutbah mengatakan, naam dulu aku berada dalam kondisi sulit, dalam kondisi terjepit dan kesedihan. Dari apa? Dikarenakan perbuatan penduduk Mekah. Sampai Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar kepadaku dengan apa? Dengan adanya kaum Ansar yang mereka itu asalnya dari Yaman. Paham makna hadis? Ini sangat jelas. Wa qila hum ahlul Yaman al-ma'rufun wa ikhtarahu Syekhul Islam. Dan dikatakan makna lain dari hadis ini yang dimaksud dengan ahlul Yaman bukan Ansar saja tapi ahlul Yaman yang ma'ruf, yang dikenal, itu intinya penduduk Yaman secara umum, tentunya apa, mereka-mereka yang beriman dan berakidah yang sahih. Ini yang dipilih oleh Syekhul Islam. Sama maknanya berarti bahwasanya na'am jalan keluar bagi umat ini, na'am dalam dakwah mereka, nah asalnya dari penduduk Yaman. Tanbih la yakhfa ala ahadin anna al-maqsud bi ahli al-Yaman hum ahli sunnati wal jamaah. Dan tayyib, tidak tersembunyi atas seorang pun bahwasanya maksud dari ahli al-Yaman mereka itu adalah ahli sunnah wal jamaah di kalangan mereka. Sehingga kalau ditanya apakah ditetapkan sifat bernafas bagi Allah Subhanahu wa taala, naam, berdasarkan hadis ini ajidu nafas ar-Rahman min qibalil Yaman, bagaimana jawabannya ikhwan? Tidak, kita tidak menetapkan sifat tersebut dari hadis ini. Loh, berarti kalian melakukan takwil. Nah, kita tidak melakukan takwil. Nah, kita tidak melakukan takwil. Kenapa? Karena nafas yang dimaksud dalam hadis ini dari wazan apa? Nafasa yunafisu tanfisan, yang bermakna apa? Bermakna seperti faraja yufariju tafrijan, yaitu memberi jalan keluar. Nah, al-mithalu rabi'. Panjang. Contoh yang keempat, tariknya juga lumayan. Sekarang kita baca dulu sebagian. Al-mithal rabi qawluhu ta'ala thumma istawa ila sama. Ini yang diteruskan, termasuk di antara ayat yang memang butuh kita pahami dengan baik. Baik. Bahwasanya wal jawab anna li ahli sunnati fi tafsirihi qawlain. Bahwasanya ahli sunnah tentang penafsiran ayat ini ada dua pendapat. Kita ambil enam satu dulu. Ahadahuma annaha bima'na irtafa'a ila as-sama' wa huwa alladhi rajjahahu Ibnu Jarir. Mana yang pertama, istawa di sini thumma istawa ila sama bermakna irtafa'a ila sama. Ya. Berarti maknanya tayyib naik ke langit. Naik ke atas. Berarti ini yang dirujukkan oleh Ibnu Jarir qala fi tafsir pada antara al-khilaf wa awla al-ma'ani biqawli ilahi jalla thana'u thumma istawa ila sama' fasawahunna ala alihinna wartafa'a fadabbarahunna biqudratihi wa khalaqahunna sam'a samawat thumma istawa ila sama' berarti bermakna ala alihinna wartafa'a kemudian apa, tinggi di atasnya, naik. Nah, dan kemudian Allah mengaturnya, yaitu mengatur langit-langit tersebut sesuai dengan kemampuan dan kudrahnya, dan Allah ciptakan menjadi apa, 7 langit. Wadzakara al-Baqawi fi tafsiri qala Ibn Abbas wa akthar mufassir as-salaf wa dhalika mumsikan bi dhahiri lafdh bi dhahiri lafdh istawa wa tafwidan li ilmi kayfiyati hadha al-irtifa' ila Allah azza wa jalla. Dan Baghawi dalam tafsirnya, nah, mengatakan pendapat Ibn Abbas dan kebanyakan mufassir salaf tayyib, bahwasanya bermakna irtafa, mereka berpegang dengan zahir dari lafaz istawa tayyib, berarti bermakna tinggi, ala irtafa'a. Cuman nah, mereka menetapkan maknanya dan lafaznya jelas tayyib, tapi dalam keadaan mereka menyerahkan ilmu tentang kaifiyah na'am tinggi dan naiknya Allah ini na'am kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pendapat yang pertama tentang makna hadis. Tayyib berarti makna istawa ay al-irtifa'. Adapun makna kedua insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Dan ini belum selesai ya khanifillah pembahasan tentang makna istawa dalam thumma istawa ila sama. Yang antum pahami tadi menjawab hadis inni ajidu nafasar rahman min kibalil yaman. Tayyib. Karena hadis sahih butuh kita memahami makna yang benar darinya. Dari sini kita ketahui ya khanifillah, nah, pentingnya mengembalikan pemahaman hadis kepada para salaf kita, para ulama kita. Tidak hanya sekedar nempel-nempel dari makna yang kita dapati di kamus. Ya. Nah, kalau mau menerjemahkan hadis, maka lihat syarah para pensyarah hadis. Jangan kita hanya sekedar berbekal kata-kata yang ada di dalam kamus. Baik, barakallahu fiikum wa ta'ala bihadza subhanallahi wa bihamdih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah.